Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja, pendengar Roja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah taala melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita karena terjatuhnya kita kepada perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat punya pengaruh yang sangat buruk dalam hidup dan kehidupan manusia. Di antaranya sudah kita bahas, seseorang bisa terhalang dari ilmu, kemudian juga terhalang dari rezeki, dan juga ada rasa gundah, galau, gersang hatinya, merasa jauh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, penulis mengatakan yang keempat, wa minha al-wahsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Di antara yang akibat dosa adalah al-wahsyah, rasa gundah, rasa gersang, galau, jauh yang ia dapatkan, yang dihasilkan antara dia dengan manusia. Wala siyama ahlal khairi minhum fa'innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Terutama merasa jauh dari orang-orang yang baik, ia dapatkan pada dirinya rasa jauh antara dia dengan mereka, orang-orang yang memiliki kebaikan. Ya. Wa kullama qawiyat tilkal wahsya ba'da minhum wa min mujalasatihim. Ketika rasa gersang, resah, galau, ya, asing, kemudian jauh, semakin bertambah, ya, maka semakin bertambah juga dari majelis-majelis mereka, orang-orang baik. Wa hurima barakatal intifa'i bihim, dan terhalang dari keberkahan untuk mengambil manfaat dari orang-orang yang baik. Artinya perbuatan dosa itu membuat pelakunya jauh dari orang-orang baik, jauh dari majelis-majelis mereka, sehingga terputus keberkahan bisa mengambil manfaat dari orang-orang baik tersebut. Ya. Dan kurang lebih seperti itu. Kalau ada orang berbuat dosa, dia merasa jauh dari orang-orang baik. Dan biasanya burung itu berkumpul dengan sejenisnya. Fa innat tuyura bi ashkaliha taqa'u. Sesungguhnya burung, ya, dengan jenisnya dia berkumpul. Ya. Maka di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang yang berbuat dosa akan jauh menjauhkan dirinya dari orang-orang berbuat baik. Jauh dari majelisnya, jauh dari keberkahan, wa qaruba min hizbisyaiton, dan dekat dengan kelompoknya setan. Biqadri ma ba'da min hizbir rahman, ya, berdasarkan apa? Sejauh mana orang tersebut menjauhi hizbur rahman, yaitu apa? Hizbullah, ya, kelompoknya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Ya. Wa taqwa hadhihi alwahsyah hatta tastahkima. Dan kuatlah rasa gersang, rasa galau, rasa sedih jauh, sehingga apa? Hatta tastahkima, sehingga benar-benar mengakar, menguat rasa jauh itu. Fataqa'af bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa bainafsih fatarahu mustawhishan binafsih. Kemudian setelah itu bisa juga terjadi jarak antara dia dengan istrinya, anaknya, dengan kerabatnya, bahkan dia dengan jiwanya, ya, sehingga engkau melihat orang itu mustauhishan binafsih, merasa asing dengan sendirinya, ya, ini orang yang berbuat dosa. Tuh ada Ustaz berbuat dosa berjamaah bersama dengan keluarganya, pasti dia tidak akan pernah tenang. Orang berbuat dosa, orang berbuat dosa pasti tidak akan merasa tentram, ya. Kalau dia merasa tentram, memang benar-benar hatinya sudah tertutup. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Maka tertutup hatinya dengan dosa itu, dengan apa yang mereka perbuat. Orang mengatakan, ada ungkapan mengatakan, likathrotil misas tumitul ihsas. Karena banyaknya sentuhan dengan sesuatu, sehingga bisa membuat dia mati rasa, ya, bisa baal dengan dosa. Tapi kalau orang itu menjaga hatinya, menjaga zikir hubungan dia dengan Allah Ta'ala, ketika ada dosa menimpa dan menerpa, langsung dia terasa. Ketika dia terasa, langsung dia respon. Ketika respon, langsung dia baca, sehingga print out yang ada apa? Istighfar, ya. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba ilallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Dan orang-orang yang melakukan kekejian serta zalim kepada diri mereka sendiri, ya, maka apa yang terjadi? Mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Al-Imran 135. Ingat kepada Allah Ta'ala dan mohon ampun kepada Allah, ya. Dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan dia tidak terus-menerus dalam berbuat dosa sementara dia sadar. Al-Imran 135. Sementara dia sadar. Maka kalau orang berbuat dosa, dia akan merasa gersang hatinya, yang ia dapatkan dengan orang lain, dengan manusia, terutama dengan orang yang baik, semakin jauh dari majelis mereka. Wahurima barokatul intifa bihim, dan terhalang dari keberkahan untuk mengambil manfaat. Dan semakin kuat, ya, rasa gersang hatinya, merasa asing, merasa jauh, semakin apa, jauh pula dengan mereka dan semakin dekat kepada syaitan, semakin jauh dari Allah dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketika dia sudah menguat, maka bercokol di hatinya, ya, tastahkim. Bahkan juga sampai terjadi kegersangan itu dengan keluarganya, merasa jauh meskipun bersama. Ini para jemaah, ya. Waqala ba'du salaf, Inni la'asillaha fa'arad dhalik fi khuluki dabbati wa mru'ati. Sebagian salaf mengatakan, saya bermaksiat kepada Allah, aku melihat ya hal yang tidak enak, fa'arad dhalik, aku melihat dampaknya kepada apa? Fi khuluki dabbati wa mru'ati, kepada perangai dari kendaraanku, dabbah, kendaraan hewan dulu, wa mru'ati, dan istri. Artinya bahkan bukan hanya istri, harta, pembantu, anak-anak. Ketika kita berbuat dosa, kita akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Entah istri melawan, belanja selalu kurang, ya, terus habis saja, beli yang tidak perlu, bikin jengkel suami, anak-anak, ya, selalu saja kurang terus kalau kita berbuat maksiat. Dan mari kita perhatikan, ketika terjatuh kepada kesalahan, segera mohon ampun, supaya apa? Tidak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada keluarga. Dan ketika kita melihat yang tidak menyenangkan kepada keluarga kita, coba perhatikan, tadi kita berbuat apa? Kemarin kita berbuat apa? Langsung istighfar. Al-Imran 135, apa? Walladzina fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah ya wastaghfara lidzunubihim ya. Ketika mereka berbuat apa? Fahisyah, kekejian, dolim pada diri mereka, langsung mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun ya. Ini para jemaah, wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang mengampuni kecuali Allah SWT. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa itu, wa hum ya'lamun, sementara mereka sadar, mereka tahu. Nah untuk mendapatkan kesadaran ya, untuk kita tahu dan sadar kita berbuat dosa, itu bukan semata-mata dari kita, itu karunia dari Allah Ta'ala. Kalau orang itu sudah terbiasa dengan dosa dan dia tidak merasa apa ya, tidak ada rasa, terus ditutup sampai apa? Sampai baal ya, sampai tidak sensitif dengan perbuatan dosa yang dilakukan, bahkan bisa menikmati dosa itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pada hakikatnya dia tidak bisa menikmati dosa itu. Pada hakikatnya tersiksa. Ya. Tapi karena semakin jauh dari Allah, semakin dekat dengan syaitan, syaitan semakin apa? Semakin menghiasi dia dengan perbuatannya. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Allah, syaitan menghiaskan pada mereka apa yang mereka perbuat, ya. Sehingga apa? Tidak terasa para jamaah ya. Surat Al-An'am 43 ya. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ya. Allah Ta'ala menghiasi setan menghiasi pada mereka apa yang mereka perbuat sehingga merasa nikmat. Kenapa? Karena semakin jauh dari Allah, wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Ya. Dia akan dekat dengan kelompoknya setan berdasarkan sejauh mana dia menjauhkan dirinya dari hizbur rahman, ya, kelompoknya Allah SWT. Ya. Yang kelima para jamaah, wa minha ta'siru umurihi 'alaihi. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alayh. Yang kelima adalah semua urusan yang dia miliki sulit, ya, menyulitkan semua urusan yang dimiliki dia. Itu perbuatan dosa. Ya. Beda dengan orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Ya. Nah, sekarang jangan kita menuduh Allah Ta'ala dengan mengatakan saya sudah bertakwa, tapi dagangan saya kok sulit untuk laris. Ya, saya terancam PHK. Maka perhatikan tingkat ketakwaannya seperti apa. Karena balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari suatu perbuatan bergantung dari syarat yang dilakukan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari semua urusannya, diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Kok semakin bertakwa semakin sulit? Nah, ini itu buruk sangka kepada Allah. Harus buruk sangka kepada kita, ya. Bisa jadi takwa kita masih belum maksimal, ya, atau takwa kita tidak sesuai dengan yang ditentukan. Yang namanya takwa itu apa? Anta mala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta tuka maksiatallah ala nuri minallah tahafu iqaballah. Perkataan seorang tabi'in, Tolok bin Habib, yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu. Maka kalau kita bertakwa, sholat, puasa, dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai dengan ilmu dan mengharap pahala dari Allah? Meninggalkan maksiat sesuai dengan ilmu, takut kepada siksa Allah. Kalau itu terjadi, insya Allah, ya, Allah Ta'ala akan berikan balasannya. Kalau belum, kalau ada level 100, kita di level berapa? Oh, ternyata masih di level di bawah 50, misalkan ketakwaannya, ya sesuai dengan balasannya. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Tapi bagi orang berbuat dosa, ingat, ta'siru umurihi alaih, sulit semua urusannya, ya. Dan tidaklah dia menghadapi sesuatu kecuali yajiduhu mughlaqan dunah, terkunci, tertutup, ya, aw muta'assirun alaih, atau sulit. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Begitu pula seperti orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan buatkan bagi dia dari urusannya kemudahan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Min amrihi yusra, dari urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Surat At-Talaq ayat yang keempat. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Begitu pula sebaliknya, orang berbuat maksiat akan diberikan sulit. Ya, sulit para jemaah. Bahkan berat, ya, dadanya. Diberikan berat dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Para jemaah rahmat Allah. Tapi bagi orang yang diberikan kebaikan, dimudahkan, dalam surat Al-An'am 125, "Kama yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Kadzalika yaj'alullah ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah, dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam ini, dimudahkan. Dan barang siapa Allah sesatkan, dijadikan dadanya itu sempit, susah, seperti dia mau naik ke langit. Ini dipahamkan urusan agama. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, dipahamkan urusan agamanya, sehingga apa? Dimudahkan dia ngaji, belajar, diberikan kemudahan. Kalau tidak, semakin disulitkan, semakin dijauhkan. Nah ini ya. Nah, maka di sini ketakwaan sangat penting. Faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Barang siapa ya, orang yang merusak ketakwaannya, berhenti takwanya, maka apa? Allah jadikan bagi dia urusannya adalah sulit. Itu mafhum mukhalafahnya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya. Barang siapa tidak bertakwa kepada Allah, ya disulitkan urusannya, disulitkan ya. Wa billahil ajab, kaifa yajidul abdu abwabal khair wa abwabal masmasalih masdudatan anhu wa turuquha mu'siratan alaih wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Demi Allah, sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba dia mendapatkan abwabal khair, pintu-pintu kebaikan, wa abwabal masalih, pintu-pintu kebaikan, masdudatan, terkunci, tertutup bagi dia, dan jalan-jalannya sulit, wa turuqaha mu'siratan alaih. Bisa sulit, sulit untuk sholat, sulit untuk ke masjid, sulit untuk ngaji, sulit untuk datang ke kajian, disulitkan ya. Dan dia tidak tahu min aina utiya, dari mana hal itu datang. Ini para jemaah rahmati Allah. Namun ada dimudahkan sholat, ketika mendengar adzan sudah hatinya bergetar ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ketika sudah adzan dikumandangkan, hati itu tidak nyaman untuk ingin segera menjalankan sholat ke masjid. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah imannya ya. Ini para jemaah. Kemudian yang keenam, wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Yang keenam akibat dosa adalah kegelapan. Adanya kegelapan yang didapatkan oleh pelaku dosa itu ya, dalam hatinya. Hakikoh, dengan sebenarnya benar-benar merasa gelap. Yuhissu biha kama yuhissu bidhulmatil laylil bahim idza idlaham. Ya. Seperti yang dirasakan oleh kegelapan tersebut ya. Oleh apa? Oleh binatang ternak ketika benar-benar gelap. Akhirnya fatasiru dzulmatul ma'siyah liqalbihi kadzulmatil hissiyah libasarihi. Maka jadilah kegelapan maksiat itu dalam hatinya seperti memang kegelapan cahaya bagi matanya. Gelap ya. Maka orang kalau sudah kalap, orang bilang, wah matanya sudah matanya gelap. Benar-benar matanya gelap dari kebenaran. Para jemaah, gelap, dekat tapi jauh, dekat tapi jauh, bisa dijauhkan dengan sebab dosa-dosa yang kita perbuat. Fa inna ta'ata nurun wal maksiatu wal maksiata zulmatun. Sesungguhnya ketaatan merupakan cahaya, maksiat merupakan kegelapan. Wa kullama qawiyatid dhulmah izdadat hayratuhu. Ketika kegelapan semakin kuat, semakin bertambah kebingungan dia ya. Nah, kita minta kepada Allah petunjuk. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Supaya dilapangkan dada ini, dilapangkan hati ini ya untuk menerima cahaya Allah. Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Ya, syakautu ila waqi'in su'ahifdi wa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengeluh kepada waqi' tentang buruknya hafalanku. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa untuk meninggalkan maksiat, dan beliau memberitahukan bahwa ilmu adalah cahaya. Cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Hatta yaqa'a fil bid'ati wadh-dhalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yashmur. Dengan hati yang gelap membuat cahaya ya tidak bisa menerangi, hilangnya cahaya tidak bisa menerangi kebenaran dan keburukan, maka apa? Terjatuh dia kepada perbuatan bid'ah, kesesatan-kesesatan, perkara-perkara yang membinasakan, wa huwa la yashmur, sementara dia tidak menyadari. Seperti Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa hati bisa terbalik. Bisa terbalik dan tidak terasa hati terbalik, seperti belanga terbalik. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda fa'i qalbin ushribaha nukitat fihi nukatun baydha fa'i qalbin an nukitat fihi nukatun sauda wa qalbin ankaraha nukitat fihi nutatun baydha hatta ta'adul qulub ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamati samawati ra'at. Fitnah, syubhat dan syahwat dipaparkan, ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Dan fitnah ya, dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak fitnah itu akan ada di atasnya noda putih. Hingga hati terbagi menjadi dua, hati hitam. Kalquzi mujakhian. Seperti apa? Belanga hitam yang terbalik. Apa akibatnya? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar. Semuanya terbolak-balik ya, seperti hatinya yang sudah terbalik. Tauhid dikatakan kesesatan, syirik dikatakan kearifan lokal, tauhid dikatakan Wahabi, tauhid dikatakan macam-macam ya, dikatakan aliran baru, sunnah dikatakan radikal, fanatis dan sebagainya. Sementara perbuatan bid'ah itu dihidupkan. Orang menutup auratnya kalau itu pakaian Arab. Sementara orang pakai bupati, ya, pakai sekwilda, istilah orang-orang itu, pakai yang terbuka auratnya, tidak ada yang merespon, bahkan dinikmati. Ini bolak-balik, terbolak-balik hati itu para jemaah. Kalau seperti itu akan jauh dari kebenaran. Ya, akan jauh dari kebenaran. Ka'ama kharaja fi dhulmatil lail yamshi wahdahu, seperti orang buta yang keluar di kegelapan malam, dia berjalan sendirian tanpa ada penerangan, tanpa ada yang menuntun. Sudah buta keluar pada malam hari yang sangat gelap dan sendirian. Ini istilahnya, orang buta keluar malam hari sendirian. Ya. Wa taqwa hadhihi dhulma atatadhharu fil ain. Kegelapan ini ketika semakin menguat, akibatnya apa? Sampai nampak di mata. Matanya itu sudah tidak bisa, ya. Tsumma taqwa hatta ta'lu wal wajh. Kemudian menguat lagi sampai tinggi di atas wajahnya. Wa tasira sawadan fihi yarahu kullu ahadin. Ya, dan sampai kelihatan wajahnya gelap hitam. Ya, yang bisa dilihat oleh setiap orang kepada orang yang berbuat dosa, sampai benar-benar menjadi hitam. Wajah itu bukan karena kepanasan, karena perbuatan dosa, Pak. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, inna lil hasanah diyaun fil wajhi wa nuran fi qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan itu menjadi cahaya di wajahnya, menjadi penerang dalam hatinya, kemudian juga melapangkan rizki, menjadi kekuatan di badan, dan mendatangkan rasa cinta di dalam hati-hati makhluk. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fi qalbi wa wahnan fil badan wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Begitu pula keburukan para jamaah, menjadi kegelapan di wajahnya, kegelapan dalam hatinya, hitam di wajahnya, gelap dalam hatinya, kemudian lemah kepada badannya, mengurangi rizki dan memberikan kebencian dalam hati-hati makhluk. Itu perbuatan maksiat. Mari kita semua selalu mohon ampun kepada Allah. Ingat tadi surat Al-An'am ayat 135. Terus diingat terus para jemaah. Karena memang manusia itu tempatnya dosa. Kullu bani Adam khotto wa khair al-khotto'in at-tawabun. Setiap manusia itu pasti salah. Tapi yang paling baik adalah yang mau bertobat. Ya. Yang mau bertobat. Ini para jemaah. Yang paling baik adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang melakukan fahisyah. Fahisyah itu artinya secara umum keji. Bagi secara khusus adalah zina, ya. Dan orang-orang yang berbuat dolim kepada dirinya, ini atful amal al khos, atful amal al khos, ya. Karena fahisyah termasuk dolim, umum disandarkan kepada yang khusus, ya. Maka dia kemudian ingat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan biasanya, perhatikan dalam pada perbuatan maksiat, pasti ada teguran. Jangan itu maksiat. Nah, teguran seperti ini, ya, diilhamkan kepada hati manusia, malaikat yang mengilhamkan, karena apa? Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika faqalu ya Rasulullah wa iyaka faqala wa iyaya walakin ani Allah faaslama wala ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah masing-masing kalian kecuali Allah berikan korin, diwakilkan korin jin dan malaikat, termasuk engkau ya Rasul, ya masuk aku juga, tapi Allah menolongku sehingga korin jinku tuh masuk Islam atau tunduk. Dengan demikian tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Korin kita jin dibelokkan ke kiri dengan maksiat, tapi karena kita ada kebaikan diingatkan oleh korin malaikatnya, diberitahu itu maksiat. Nah, ketika sudah diberitahu oleh maksiat, kita sadar, respon. Direspon dengan apa? Tinggalkan dan istighfar. Tinggal istighfar. Kalau tidak, terus sampai nutupi hatinya. Kalau sudah tertutup hati dengan maksiat, semua serba terbalik. Terbalik. Kebenaran menjadi sesuatu yang dibenci. Bahkan perbuatan maksiat dilindungi. Terbalik semua para jemaah rahmatullahi Allah. Nah, karena ketika gelap, tidak ada cahaya. Melingkar di pinggir sumur. Disangka tali untuk menimba air. Ternyata apa? Ular. Apa yang terjadi? Tersengat. Bisanya ular para jemaah. Ya. Karena hatinya gelap. Dengan kegelapan dosa, kebaikan bisa menjadi cahaya di wajah, kemudian penerang dalam hati, melapangkan rezeki, menguatkan badan, kemudian menimbulkan rasa cinta di dalam hati-hati makhluknya Allah, malaikat, manusia dan sebagainya. Begitu pula perbuatan yang buruk, dosa akan membawa kegelapan di wajahnya, hitam di wajahnya, kegelapan dalam hatinya, ya, kemudian lemah badannya, mengurangi rizkinya, dan juga menimbulkan rasa kebencian dalam hati-hati makhluk Allah SWT. Yang ketujuh, wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badan, amma wahanuha lil qalbi fa amrun dhahir, bal la tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Ya. Bahwa perbuatan maksiat itu akan melemahkan hati, ya, dan juga badan. Bagi hati sudah pasti akan lemah hati kita para jemaah. Bahkan dia senantiasa melemahkan hatinya, menghinakan hatinya, kemudian sampai kehidupan hatinya itu lepas semuanya, ya. Kalla bal rana ala qulubihim, sampai menutupi, ya, atas hatinya para jemaah, ya, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Al-Mutaffifin ayat 15, kalla bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun. Kalla, ingat, ya, bal rana ala qulubihim, bahkan tertutup hatinya dengan sebab apa? Dosa yang mereka perbuat, ya. Dan ingat, kebaikan fisik dan jasad kita, badan kita, kembali ke kebaikan hati. Ala fa inna fil jasadi mutugho wa idha salaha salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, rawahu Muslim. Ingat, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, daging semua jasad baik, semua jasadnya. Kalau rusak, rusak itu apa? Qalbun, hati ini. Wa amma wahanu halil badan fa innal mu'min quwwatuhu min qalbih wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Adapun kelemahan bagi badan, orang mukmin itu kekuatan dalam kekuatannya itu di dalam hatinya, muncul dari hatinya, ya. Fa innal mu'min quwwatuhu min qalbih, muncul dari dalam hati. Ketika hatinya kuat, insyaallah badannya kuat, ya. Badannya kuat. Nah, kuat di sini para jemaah memang bisa dua maknanya. Fisik kuat itu memang dia fisiknya kuat, atau dia kuat fisiknya untuk menerima ujian-ujian meskipun lemah. Dia lapar, dia sampai mati memang bertahan dari yang haram. Badannya kuat untuk menahan itu. Ya. Syahwatnya kuat untuk tidak berzina. Ini para jemaah. Ya. Di samping juga secara hissi, ya, dia kuat badannya. Berbeda dengan orang yang suka berbuat dosa, wa ammal fajir fa innahu wa in kana qawiyal badan fa huwa ad'af syai'in 'indal hajah. Berbeda dengan orang suka berbuat dosa, sebenarnya meskipun badannya kuat, maka dia orang yang paling lemah, ya. Ketika apa? Ketika dihadapkan dengan suatu hajat, akhirnya fatahunuhu quwwatuhu ahwaj ma yakunu ila nafsih. Sehingga apa? Kekuatan dia mengkhianati dirinya. Ya, lebih besar hajatnya kepada dirinya. Itu orang berbuat dosa. Dosa kan tuh nafsu. Makanya dikatakan thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Syaihun zanin, ya. Wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir. Tiga orang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka adat yang pedih. Satu apa? Orang tua yang berzina. Ya. Jadi fisiknya masih bisa berbuat maksiat. penguasa yang banyak berbohong dan orang miskin yang sombong. Ini para jemaah, sehingga apa? Meskipun badannya kuat, ini sudah tua, kuat, dipakai berzina. Kalah. Kekuatan dia mengkhianati dirinya. Ini para jemaah. Kata Abdul Mas'ud, innal mu'min yaradunu bahu ka'annahu fi asli jabalin ya khawfa an yaqa alaih. Wa innal fajir yaradunu bahu ka'annahu dubabun yaqa'u ala anfi fayakulu hakada. Rawahul Bukhari. Orang mukmin melihat dosanya seperti dia berada di lereng gunung, takut gunung itu roboh dan menimpa dirinya. Gunung. Orang berbuat dosa melihat dosanya seperti apa? Seperti lalat yang nempel di hidungnya, ditepis, ah ini kecil. Nah, oleh karena itu, ketika diberi ilham, ini dosa. Jangan terus-menerus. Langsung respon, tinggalkan dosa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yasibu, nutupi hatinya. Karena dosa itu ketika kita lakukan nempel di hati, hitam satu. Dosa lagi, nempel lagi. Dibiarkan, dosa lagi, nempel lagi. Dan kalau dosa dibiarkan, akan melahirkan dosa yang lain. Nanti insya Allah ada dalam keterangan Ibnu Qayyim. Akan melahirkan dosa yang lain. Setiap dosa dibiarkan, melahirkan dosa. Nah, akhirnya apa? Titik-titik-titik tertutup. Kalla bal rona ala qulubihim. Kalau sudah seperti itu, terbalik. Hatinya terbalik. Kalau sudah terbalik, tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid, bid'ah dikatakan sunnah, sunnah dikatakan bid'ah. Maksiat dikatakan ketaatan, ketaatan dikatakan maksiat, sudah dibolak-balik. Nah, jangan heran kalau musim bolak-balik. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia, sehingga hatinya bisa terbalik para jemaah. Ya. Fata'ammal quwwata abdani Faris war Rum kaifa khanatuhum ahwaj ma kanu ilaiha wa qaharuhum ahlul imani bi quwwati abdanihim wa qulubihim. Coba perhatikan, ta'ammal bagaimana kekuatan fisik yang dimiliki oleh kaum Persia, Faris dan juga Romawi yang kekuatan badan mereka mengkhianati mereka. Ini para jemaah, ya. Tapi mereka kalah, dan mereka kalah dengan kekuatan orang beriman, karena fisik orang beriman dan hati mereka kuat. Ya, al mu'min al qawi khairun wa habbu ilallah min al mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ya. Masing-masing ada kebaikan berupa iman. Jadi iman ini sumber dari berbagai macam kebaikan, ya. Dulu mereka malam seperti rahib dalam beribadah khusyuk, siang seperti kuda, ya, mereka semangat dalam berperang, ya, melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekuatan hati. Karena kekuatan iman, kekuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan apa maksiat ini, ya, akan memberikan kelemahan hati dan kelemahan badan. Yang kedelapan adalah hirmanut ta'ah. Barangkali sampai di sini dulu karena waktunya sudah terbatas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu penjagaannya. Ya. Semoga diampuni dosa-dosa kita dan kita mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung via telepon. Kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Umar Abdul Rahman, Tangerang. Ini Ustaz, apakah karena dampak dosa dan maksiat seorang wanita yang sholatnya di rumah selalu mengulur-ngulur waktunya Ustaz? Apakah itu dampak dosa dan maksiat? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mohon diulang, saya kurang jelas. Afwan, maaf, kurang jelas saya. Si ibu tadi, Umar Abdul Rahman, bertanya apakah dosanya seorang wanita yang sholat di rumah, sholat lima waktu artinya Ustaz, tapi dia mengulur-ulur waktu. Silakan. Iya, mengulur-ulur waktu itu seperti apa maksudnya? Ya, sholat utama memang di awal waktu. Afdolus sholat fi awwali waktiha. Seutama-utamanya sholat di awal waktu. Ya, seutama-utamanya. Berarti kalau di tengah waktu tidak utama. Ya. Dan sholat ini termasuk al-wajib al-muwassa, kewajiban yang luas. Terbentang kalau duhur misalkan 12 sampai jam 3. Terbentang itu. Nah, kemudian yang dikatakan mengulur waktu adalah dia sholat duhur nunggu sampai menjelang asar, bahkan adzan asar barangkali langsung dia sholat duhur. Nah, itu sholatnya orang munafik. Ya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Orang yang lalai dalam sholatnya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau dia mengulur waktu sampai jam 1 tidak dosa, cuma tidak mendapatkan keutamaan sampai setengah 2, sampai jam 2. Tapi kalau sudah sampai waktu asar masuk lalu sholat cepet-cepetan, nah itu masuk kepada orang yang celaka. Ya, orang yang celaka dalam sholatnya. Dan itu masuk kepada sholatnya orang munafik. Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka bangun untuk sholat, mereka malas. Ya, malas. Dan kalau sholat hanya ingin dilihat oleh orang, yura'unan nas, dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Sholatnya cepat-cepatan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau misalkan ya namanya malas, orang tuh pasti begitu, ya malas. Tapi insya Allah malasnya orang sholat di awal waktu, terutama ini perempuan ya. Kalau laki-laki masjid, adzan biasanya tetap di awal waktu. Ya, misalkan malas karena habis masak capek duduk dulu sampai jam 2. Inna likulli amalin syirrah. Walikul syirra fi fatra, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal pasti ada semangatnya. Setiap semangat pasti ada futur. Kalau futurnya dia kepada sunnahku, dia dapat hidayah. Tapi kalau futurnya kepada selain sunnahku, dia binasa. Ya. Nah, biasanya kalau futur awal waktu untuk perempuan misalkan terus jam 1, setengah 2 masih boleh pada sunnah Nabi masih, karena itu waktunya wajib muwassa, wajib yang lapang. Tapi kalau sampai sudah habis waktu duhur langsung cepat-cepatan sholat duhur, itu sholatnya orang munafik, ya itu yang tidak boleh. Jadi masalahnya di sini kehilangan bukan dosa, tapi apa, kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Demikian ya, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, saya terima kasih atas nasihat dan jawaban. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini, di mana? Mbak Aceh. Silakan Ibu. Mau bertanya Ustaz. Iya. Kalau salat duhanya jam 11 masih ada ke waktunya? Ibu bertanya kalau salat duhanya dilakukan pada pukul 11, apakah itu masih termasuk waktu dari sholat duha gitu ya Bu ya. Baik ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz, mohon maaf. Iya. Iya, boleh, tidak ada masalah ya. Sholat duha di waktu jam 11 masih bisa untuk melakukan sholat duha ya, demikian. Iya. Kami akan bacakan dari pesan singkat pertanyaan selanjutnya dari seorang bapak di Cilengsi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dulu ketika anak saya masih kecil, masih belum SMP, rajin ke masjid, bergaul dengan anak-anak masjid, juga suka mengaji, ikut ngaji di kajian-kajian remaja dan sebagainya. Ketika sudah masuk SMP, bergaul dengan teman-temannya, kemudian teman-temannya memberikan pengaruh yang buruk, sama sekali hingga lulus SMA tidak pernah sholat jamaah ke masjid pada laki-laki, anak laki-laki saya. Sebagai orang tua bingung Ustaz, saya ingatkan nanti malah ribut, kalau tidak diingatkan dosa. Bagaimana cara terbaik Ustaz, karena semakin besar anak laki-laki itu dilema, kalau kita tegur dengan keras, dia memberontak dan malah melawan saat sidang. Iya, memang ini merupakan banyak barangkali orang tua yang mengeluhkan dan menghadapi problematika anak-anak remaja sekarang ya. Pertama, tindakan preventif harus dilakukan. Meskipun kuratif ya, ketika menghadapi persoalan juga harus diselesaikan. Al-wiqayu khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Menjaga kapan? Pertama harus menyadari firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian mereka meninggalkan generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Nah, orang tua dari kecil disuruh oleh Allah, oleh Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abana' sab'un sinin wa tribuhum 'alaiha wa hum abana' ashr sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika sudah umur 7 tahun, pukul mereka kalau tidak mau ketika sudah umur 10 tahun. Ini. Nah, kalau sudah besar, ya nasihat, tidak berhenti, doa, ambil sebab-sebab yang membuat anak itu bisa nurut, bisa patuh pada orang tua. Kemudian tidak berhenti untuk berikan nasihat, karena dia sudah akil baligh, ya tentu saja kewajiban orang tua sudah lepas. Orang tua hanya wajib untuk memberikan nasihat. Ya. Nasihat terus. Yang boleh dipukul 10 tahun. Ya kalau sudah 25 tahun bisa bapaknya yang dibanting. Ya, bapaknya di smackdown. Ini perlu menjadi perhatian kita. Selalu minta pada Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Minta pada Allah ya, keluarga, istri, anak yang menyejukkan pandangan mata kita, preventifnya. Kemudian menghadapi kuratifnya, ya kita tetap nasihati. Nah, boleh dihajar. Kalau dihajar bisa bahaya. Kalau dihajar boleh, tidak dikasih duit misalkan. Kalau bisa nyuri, ya jangan. Bisa nyuri Ustaz, jangan. Kasih, kalau perlu kasih lebih, ditaklif hatinya, dilembutkan hatinya. Biasanya dikasih bekal ya 10 ribu misalkan, tambahi jadi 15 ribu, ditaklif. Karena orang berbuat dosa bisa taklif, bisa hajar kembali kepada kondisi yang ada. Ya, demikian. Allahu a'lam. Kemudian apa? pergaulan dengan teman-temannya. Ya ini penting. Al-mar'u 'ala dini khalili falyadur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada akhlak agama teman dekatnya, dengan siapa dia berkawan. Harus diperhatikan di sini. Ya. Masalu al-jalisi salih wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Wa hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyibatan. Wa nafikhul kir imma an yukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi ada tiga kemungkinan, tiga. Entah engkau dapatkan hadiah atau membeli, ya, atau dapat bau wangi. Atau yang kalau berteman dengan pandai besi, bajumu bisa terbakar atau mendapat bau yang tidak enak. Maka kita semua para jemaah yang di sini, yang hadir di masjid, kemudian juga pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, mari kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan putus asa dengan situasi dan kondisi. Jangan berkecil hati, barangkali anak-anak belum patuh, istri belum nurut, suami masih nakal. Ya, jangan putus asa. Semua masih terbuka lebar. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Ya. Barangkali demikian sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita semua, keluarga kita, mengampuni kita, mengampuni orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, keluarga kita semuanya. Kita perlu dan berhajat besar kepada kasih sayang dan rahmatnya Allah dan ampunannya Allah. Lebih-lebih amal kita sedikit, dosa kita sangat banyak. Semoga Allah mengampuni. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwah di masjid, para pendengar Roja dan juga ikhwan yang ada di studio. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.